bapak-bapak yang sudah tua atau ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah 50-40 tahun ke atas gitu kan, yang sudah tampak tanda-tanda tuanya, minumlah golden turmeric latte, kasih kurma, itu obat kuat. Ya sebenarnya gini Bu Pak, penyakit itu muncul karena terlalu banyaknya toksin di badan. Ya, maka kalau orang-orang yang sudah terlalu banyak toksin, saran saya sih coba rutinkan berpuasa, itu obat yang paling baik. Rutinkan berpuasa. Ya. Tapi nanti berbuka sama sahurnya dikondisikan, contoh misalkan waktu nanti kita melihat bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kepada kita. Contoh misalkan Nabi Ayub, Nabi Yunus maaf. Nabi Yusuf ketika beliau keluar dari perut ikan besar itu kan Allah tumbuhkan kepada beliau tumbuhan dari sejenis labu. Jadi labu itu ibu-ibu bisa berikan pada bapak-bapak yang kena sakit mah. Labunya di mesh dihancurin gitu, kasih garam sedikit, kasih madu sedikit. Itu buat dia untuk lambung itu sangat baik. Ya, labu. Kolesterol seperti apa? Kolesterol intinya ketika gini. Teman-teman pahami ya bahwa sebenarnya makanan yang kita makan itu contoh misalkan kita makan nasi ya, nasi putih dalam jumlah cukup banyak. Nasi itu kan isinya gula, glukosa. Glukosa kalau tidak terpakai dalam tubuh kita akan diubah menjadi glikogen. Glikogen kalau tidak terpakai dia akan diubah menjadi lemak. Jadi makan nasi berlebihan bisa jadi lemak kalau orangnya tidak ada aktivitas yang membakar. Paham ya? Tepung juga sama, gula pasir apalagi. Terus tanda-tanda kita sudah berlebih lemaknya apa? Dari lingkar perut, lipatan perut kan juga tanda ya. Dan biasanya laki-laki maaf, penumpukan itu dipusatkan di perut. Jadi kalau mau obat, jadi kalau bahasanya itu obat kuatnya laki-laki itu untuk memuaskan istrinya adalah hidup sehat. Hidup aja sehat. Lemaknya dikurangi, banyak makan rempah, banyak makan limpang, sayur dinaikin, nanti dia akan punya kemampuan yang luar biasa. Sehingga nanti istrinya bisa berkata padanya, "Papa harus berbagi kebahagiaan ini kepada wanita lain." Hetot. Biar seger nih kita kan. Gak ketahuan kalau apa namanya anaknya laki. Jadi kalau petunjuk Nabi SAW, kalau yang saya pernah baca gitu, jadi kalau laki-laki itu, kalau laki-lakinya maaf keluar duluan ejakulasi, maka anaknya laki-laki. Kalau perempuan yang keluar duluan, anaknya perempuan. Hadisnya begitu. Jadi kalau Anda ngelihat suami istri yang anaknya banyak laki-laki, nah gitu deh. Ilmunya begitu ya. Baru tahu ya? Baru tahu. Ada hadisnya begitu. Tapi kalau dapat kembar saya nggak tahu. Tapi kalau hadis yang tentang itu benar. Jadi kalau perempuan keluar-luar gitu. Nah, saya sekarang masa sekarang banyak yang itu kan. Laki-laki yang duluan. Ya. Bapak-bapak yang sudah tua atau ibu-ibu yang sudah tua yang sudah 50-40 tahun ke atas gitu kan, yang sudah tampak tanda-tanda tuanya, minumlah air kelapa yang tua. Jadi kalau bikin santan itu air kelapanya jangan dibuang, diminum ya. Kata guru saya begitu. Karena air kelapa yang saya pernah tulis kalau gak salah di feed, air kelapa yang muda itu bagus untuk detox, tapi kalau air kelapa yang tua bagus untuk mempertahankan mineral badan gitu. Jadi kalau bikin santan, ya airnya diminum dan santannya jangan dipanaskan. Santannya dibikin golden turmeric latte. Jadi bikin kunyit pakai santan, kasih kurma, itu obat kuat. Cepet kalau kuat ya. Kuat apa dulu? Kuat bekerja, kuat ibadah. Ya, karena santan itu bagus, asal tidak dipanaskan. Santan itu bagus atau tidak? Makanya kalau teman-teman mau nyobain, coba bikin di rumah ya. santan ya, santan dari kelapa, kelapa kan bagus, dia lemak jenuh ya, sama kayak susu sapi, ya bagus, asal jangan berlebihan ya. Ya jadi minum, misalkan ada minum air santan gitu kan, air santannya dimasak nggak? Kalau saya sih enggak, santannya nggak dimasak, kemudian di blender sama kurma, kasih garam sedikit, kasih jahe sedikit, apa anda pengen ada apa ya, kasih jahe supaya ada sensasi pedesnya sedikit, itu enak. Anda makan itu Pak Bu, masya Allah luar biasa, powerful. Lemaknya ada, asam amino ada, ya, dan tidak usah banyak-banyak. Termasuk juga makan tempe tadi juga. Kalau ada yang sudah apa lihat yang postingan saya yang ada tempe dipotong-potong dikasih madu itu juga, itu makan dibagi-bagi itu kenyang sampai siang. Ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa manfaatkan di bumi Indonesia ini. Ya, jadi jangan khawatir, banyak saran untuk hidup sehat. Nanti kalau udah mentok banget, baru kita pakai obat-obatan. Ya, semakin kita hidup sehat, Bapak Ibu sekalian, semakin cepat barang-barang ini tuh memberikan efek ke badan. Kalau Anda sudah mulai hidupnya relatif bersih gitu kan, bersih maksudnya makanan itu relatif bersih, maka insya Allah Anda minum jahe, pusingnya bisa hilang. Gitu. Ya, jadi semakin kita membiasakan dengan banyak kehidupan yang sehat, maka insya Allah apa makanan-makanan sehat, maka insya Allah herbal-herbal apa rimpang-rimpangan. Jadi kalau misalnya batuk pilek, pilek apa misalkan? Pilek itu ya enggak usah minum dekongestan. Ya. Masukin cengkeh, masukin kayu manis sedikit, masukin bunga lawang, masukin serai, masukin jahe, udah obat buat pileknya. Gitu kan. Dan banyak, kayak di Indonesia kan banyak banget kayak mungkin wedang uwuh gitu kan, di Jawa itu kan kayak obat sekali itu. Wedang uwuh isinya kan jahe, daun salam, daun kayu manis, macam-macam saya lupa. Nah, itu juga baik. Itu berdekatanlah dengan itu. Jadi di rumah juga kalau Anda punya kulkas, isi kulkasnya lebih banyak dengan yang sehat-sehat. Terutama dari buah-buahan. Ya. Jangan isi yang jelas, maksudnya peluangnya itu nanti di situ. Nanti ketika kita pengen kan manusiawi kita pengen gitu kan. Apalagi mungkin ada yang tanya, "Dokter, makannya tiap hari apa?" Relatif sederhana kalau saya itu makan. Ya kadang-kadang malah banyak enggak makannya, banget banyak enggak makannya. Karena saya merasa badan saya lebih fit saat tidak banyak makan. Kadang-kadang makan sekali sehari doang, gitu. Ya, sekali makan, misalkan ada suguhi di depan saya, misalkan nih, ada suguhi di depan saya, misalkan makanan-makanan yang banyak santannya, nasi segala macam, dan ada suguhi kepada saya, misalkan karedok, gitu. Karena saya makan karedoknya. Kita yang menentukan, sebab makan yang kita makan itu kalau dipikir baik-baik, kita mulai berpikir, kalau saya makan kira-kira bikin sehat atau bikin masalah. Kalau bikin sehat, makan, silakan. Dan jangan berlebihan. Makanan sehat sekalipun, kalau berlebihan juga bikin masalah. Kalau jelas-jelas bikin masalah, jangan dimakan. Tolak. Soalnya lagi kayak begini gitu kan, tiba-tiba ada teman ngajakin makan, maaf, mie ayam. Gitu. Mie ayam sehat gak? Susah Anda menjawabnya kan? Ya, banyak masalahnya. Dari mulai penyedapnya, tepungnya, ya. Nabi makan tepung, tapi bukan tepung terigu. Nabi makannya gandum, namanya talbinah. Ya, gluten juga, tapi glutennya indeks glikemiknya rendah dan masih tinggi serat. Beda. Jadi yang Nabi makan tuh pasti benar, pasti baik gitu loh. Ikutin aja, gitu loh. Jadi Nabi tetap makan tepung, tapi bukan tepung terigu, tepungnya gandum. Gandum tadi saya katakan kadar gulanya rendah tapi seratnya tinggi asal gandumnya benar. Gitu. Jadi kita tetap bisa makan enak kok. Tenang aja, jangan khawatir. You don't have to eat less. You just have to eat right. Anda nggak perlu mengurangi makan tapi makan yang benar. Satu piring makanan yang isinya sayur katakanlah begitu tuh jauh lebih sehat daripada satu piring makanan yang isinya makanan-makanan berlemak, bersantan segala macam. Pilih yang ini sedikit nggak apa-apa. Gitu kan. Kalau sudah dapat feel-nya, Anda masuk ke supermarket sudah mulai bingung mau beli apa. Biasanya dibeli apa? Air putih saja. Biasa sih begitu. Dan beberapa rest area sekarang masya Allah saya lihat sudah mulai banyak jual salad. Betul? Sudah mulai banyak jual buah-buah potong. Nah itu yang dibeli, jangan keripik-keripik. Sekali-kali silakan untuk icip-icip oke. Tapi kalau makan tiap hari enggak oke. Ya. Ya. Seperti saya suka makan pempek, saya sampaikan. suka. Suka itu kan bukan tiap hari saya makan pempek. Kalau butuh ikan, ya makan ikannya. Ya, makan ikannya. Pempek ya penganan. Penganan. Sekali-sekali boleh. Tapi lihat, ada nggak pempek-pempek yang sehat? Banyak sekarang udah berjuang. Bakso, bakso-bakso sehat juga banyak sekarang. Jadi dengan ini teman sekalian, kemarin mungkin terakhir sebelum kita berpisah, gaya banget. Sebelum selesai kajiannya, itu kayak kemarin saya di Batam tuh saya suka sekali karena di situ pas pulang gitu kan, di situ ada bazar sehat ya, yang saya posting di Instagram itu. Jadi banyak ibu-ibu yang sudah mulai aware, mereka bikin kecapnya dari kelapa. Mereka bikin minuman macam-macam. Jadi kalau situ datang itu kayak surga banget lah gitu kan. Nah, kita butuh kayak begitu saja. Jadi masyarakat dikenalkan dengan itu, umat dikenalkan dengan itu. Sehingga nanti pilihannya lebih banyak yang sehat daripada yang tidak sehat. Sehingga nanti abang-abang gorengan, bahkan ada yang nanya kemarin pas di Batam, "Dokter, maaf, saya penjual gorengan." Gitu kan. Jujur banget. Setelah saya mendengar kajian gini-gini, saya jadi merasa begini-begini. Oh, enggak apa-apa. Saya bilang, "Ya Bapak, kalau Bapak, saya malah bilang kalau saya Bapak ngasih tahu ke saya di mana jualannya, kita akan minta jamaah bantu untuk beli, tapi gorengannya diganti menjadi buah." Asik kan? Bisa kok disubstitusi kok. Ya. Misalkan gorengan diganti dengan rebus-rebusan. Kan banyak tuh kayak orang-orang yang ada gerobak yang rebusan. Daripada pakai minyak. Gitu kan? Sekali-kali boleh ya. Makan, misalkan Anda pengen makan gorengan sekali-kali boleh. Setahun sekali. Bersabarlah nak, ini ujian. Baik, sekarang mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah sehatkan badan kita untuk lebih banyak, lebih baik ibadahnya. Dan semoga Allah lindungi negeri kita ini, dijauhkan dari segala macam penyakit, dari fitnah, dari bala, dan diberikan orang-orang baik lebih banyak di Indonesia ini. Supaya Indonesia bisa apa yang diberikan lebih banyak di rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mendoakan semoga negeri kita ini dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, pemimpin yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam, dan semoga penduduk Islam di negeri ini menjadi contoh bagi penduduk-penduduk di negeri yang lain. Dan mudah-mudahan kita juga bisa berkontribusi untuk menolong negeri ini, menolong pemerintah kita ya, dengan apapun yang kita bisa kerjakan, termasuk juga kalau Anda di rumah mulai mempraktikkan hidup sehat, nanti lama-lama kan keluarga pada sehat. Ya, beban pemerintah untuk membeli obat yang miliaran itu juga akan berkurang. Ya, harapannya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup dan tidak kalah penting penutupnya adalah semoga kita berdoa minta pada Allah agar Allah kumpulkan kita lagi di surga Firdausnya tanpa hisab. Dan semoga kita diwafatkan semua dalam husnul. Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.